Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi. Hari ini kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini sungguh sangat berkaitan erat dengan ayat yang kita bahas pada hari yang lalu, bahwa sifat daripada orang munafik itu atau hal yang sangat memunculkan kemunafikan itu antara lain adalah sikap bakhil yang ada pada diri seseorang. Nah, ini menjadi suatu pembahasan yang menarik ketika kebakhilan itu memunculkan kemunafikan. Kalau kita ketahui bersama bahwa di antara sifat daripada orang-orang munafik itu adalah bahwa mereka apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amanat dan khianat. Nah, dari ayat ini sifat yang lain atau karakter yang lain yang kita dapatkan dari orang-orang munafik itu atau orang-orang yang akan ditimpa penyakit nifak itu adalah orang-orang yang bakhil. Kalau cerita bakhil sudah kita bahas pada pertemuan atau pada hari yang lalu, maka hari ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita lewat surah At-Taubah ayat ke-77 ini bahwa kekikiran itu atau kebakhilan itu menimbulkan kemunafikan pada hati mereka. Nah, kebakhilan yang diceritakan di sini berkaitan pula dengan hati. Artinya bahkan sampai hal yang sekecil pun mungkin dia tidak akan berikan kepada orang lain, walau itu hanya sebuah nasihat, walau itu hanya suatu masukan yang mungkin masukan itu bagi dia tidak berharga, tapi dia juga tidak mau memberikannya agar orang lain celaka dan hanya dia yang selamat misalnya, atau agar hanya dia yang menang dan orang yang lain kalah misalnya. Nah, kenifakan ini terus berlanjut sampai pada hari mereka bertemu atau menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya disebabkan apa? Karena dahulu mereka pernah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa itu, yaitu orang-orang munafik itu, bahwa mereka akan berjuang di jalan Allah, bahwa mereka akan menginfakkan harta, jiwa, dan segala sesuatu pada diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membelanjakannya di jalan Allah. Tetapi kemudian apa yang pernah mereka ikrarkan di hadapan Allah itu adalah sebuah kata-kata belakang yang tidak pernah ada aplikasinya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian ditutup bima kanu yakdzibun, atas apa-apa yang mereka dahulu pernah dustakan. Jadi tetap saja kemunafikan itu salah satu sifatnya adalah orang-orang yang berdusta, dan dapat kita simpulkan secara singkat sebelum kita lemparkan nanti kepada para narasumber bahwa kekikiran itu dapat menyeret seseorang itu kepada dusta. Mungkin Ustaz Perdana atau Ustaz Zainal yang dapat menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena Allah memberikan satu kecaman kepada orang-orang yang bersikap munafik. Kecaman itu adalah fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil qaunahu. mereka di dalam kehidupannya akan tetap dihiasi dengan sikap munafik dan sifat munafik ini sampai mereka bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya adalah seperti ini. Kalau seseorang bertemu dengan presiden dalam kondisi berlumpur, kaki berlumpur, baju kotor, centang perenang, bagaimana orang seperti ini? Saya kira enggak akan bisa berani banyak bicara. Selalu akan terdiam dan kalau bisa lari dari situ, tidak usah jumpa pun tidak lebih baik. Inilah yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang munafik yang hidupnya selalu dihiasi dengan sikap-sikap kemunafikan, sifat-sifat yang buruk, yang menjelekkan orang lain, yang tidak punya rasa percaya diri, nanti di hadapan Allah akan kondisinya akan seperti ini, seperti seorang petani, bukan petani ya, seperti seseorang yang bertemu dengan presiden tapi dalam kondisi yang penuh dengan kotor, lumpur, tidak akan berani berbicara banyak. Beginilah kondisi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan mengatakan wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Pada nanti hari kiamat, mereka itu, orang-orang mujrim itu, akan terdiam, tidak mampu berbicara apapun karena dirinya penuh dengan lumpur dosa dan kemaksiatan. Apa yang mau ditampilkan di hadapan Allah? Apa yang mau diharapkan lagi pada dirinya? Toh juga dia sudah tahu bahwasannya dirinya kotor, dirinya itu penuh dengan kemaksiatan, dan tidak akan ada harapan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mereka di dunia ini mampu mengelakkan diri, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi hal yang bisa mereka lakukan kecuali hanya menyesali diri mereka sendiri dan bersiap-sedia untuk menerima azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa hidup ini hanya dua saja di dunia ini. Hidup dalam keadaan jiwa yang penuh dengan rasa ridha dan rasa lapang, atau dalam keadaan jiwa yang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Bahasanya seperti ini. Kalau jiwa sudah lapang, rumah yang sempit akan terasa lapang. Tapi kalau jiwa kotor, rumah yang besar pun akan terasa sangat begitu tidak menyenangkan dan akan selalu merasa kekurangan. Jadi seorang mukmin, mana yang akan dia pilih? Apakah dengan jiwa dan perasaan yang lapang akan membuat hidupnya menjadi semakin lapang, ataukah dengan jiwa yang kotor akan membuat hidupnya akan semakin sulit, dan yang lebih parah lagi, ketika berhadapan dengan Allah dia akan tidak mampu melakukan apapun kecuali hanya tertunduk malu. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 77 ini kalau misalnya kita lihat studi kasus, maka kita menemukan bahwa kemunafikan itu tidak saja terjadi secara individu, tapi kemunafikan dalam basis tidak mau mengeluarkan harta atau sedekah itu juga bisa menjadi satu peraturan yang sistematis, dan itu juga menjadi bagian dari kelompok tertentu. Mungkin dalam hal ini bisa dicontohkan lebih tepatnya dengan satu pemerintah yang munafik. Contoh pemerintah yang munafik, maka kita menemukan di Medan atau Sumatera Utara yang membuat perda pelarangan pengemis itu. Di mana itu? Medan. Nah, Medan ya, kota Medan. Maka kita menemukan di sini ada kemunafikan. Bagaimana pemerintah pemerintah kota Medan sudah tidak menyelesaikan masalah pengemis. Tidak ada satu aturan main penataan bagaimana pengurangan jumlah pengemis itu diatur dan memang dibuat sistematis penanggulangannya, bagaimana membuat lapangan kerja bagi para pengemis ini, tapi tiba-tiba saja dilarang untuk mengemis. Sementara dia sendiri tidak memberi. Kita menemukan begitu banyak jumlah APBD tingkat 2 dan ada APBN, ada bina sosial yang memang menangani para pengemis, tapi itu tidak tercurahkan kepada mereka. Ini adalah bentuk-bentuk kemunafikan, bagaimana sudah tidak menyelesaikan masalah tetapi melarang. Melarang untuk memberi dan melarang pula untuk menerima. Ini kan suatu hal yang sangat kontradiktif, sehingga kita menemukan kampanye-kampanye yang pernah dilakukan oleh calon-calon wali kota atau bupati atau sampai tingkat presiden yang disebut dengan pro rakyat. Di sini disebutkan bimakanu yakzibun, semuanya omong kosong. Karena apa? Karena rupanya rakyat tetap miskin, dan Indonesia yang begitu makmur dan di mana ada orang yang begitu kaya sehingga bisa menyekolahkan dan membeli rumah sampai di luar negeri, dia tidak memiliki sing giving, niat mental untuk memberi kepada fakir miskin, walaupun mungkin bagi dia itu recehan dan tidak ada artinya, tapi sangat begitu berarti bagi pengemis yang mengemis di pinggir jalan tadi. Ya. Rp1.000 tidak mau diberi dengan alasan perda yang menyesatkan ini. Ya. Bagaimana perda? Iya, jadi memang menarik kalau kita melihat lebih daripada sekedar perda, tentunya undang-undang kita sudah mengamanatkan, undang-undang dasar kita sudah mengamanatkan bahwa orang miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi kalau kita melihat bahwa benar sekali apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, bahwa kemiskinan atau melarang membantu orang miskin itu sudah menjadi sesuatu yang disepakati dan sistematis terjadi pada negara yang kita cintai ini. Dan ini menjadi suatu teguran yang bisa kita katakan yang cukup keras bagi aparat pemerintahan kita untuk segera ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk segera merealisasikan amanat ini. Karena apapun ceritanya, uang yang Anda kelola itu adalah dari rakyat dan haruslah kembali kepada mereka. Dan pengelolaan itu dalam artian kita melihat sekarang banyak sekali fasilitas-fasilitas publik yang itu sifatnya umum untuk dipergunakan orang umum itu tidak dapat dinikmati dengan baik. Ya, seperti misalnya jalan saat sekarang ini ya, dan termasuk juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain yang itu juga dipergunakan oleh fuqara dan masakin di negara yang kita cintai ini selalu tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah itu. Oleh karena itulah yang ditakutkan di dalam dari ayat ini, kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan hati itu dengan sifat kemunafikan. Dan salah satu sifat daripada orang munafik itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Yang kita takutkan adalah sifat ini semakin merajalela pada petinggi-petinggi di negara ini. Gini. Iya, maka kita menemukan ego yang begitu tinggi. Sebenarnya seharusnya pejabat itu bukanlah di lotre, dia dipilih oleh rakyat. Dia itu adalah wakil rakyat untuk mengatur kepentingan rakyat. Maka kalaulah merasa setelah dia menjabat bahwa rakyat itu nomor 100 atau bahkan tidak diperhitungkan, tetapi mendahulukan ego, apa yang saya dapat dan bagaimana 5 tahun pemerintahan saya dan dapat mengumpulkan apa, maka mental-mental kemunafikan, tidak adanya berpikir think giving, itu menjadi suatu hal yang membunuh diri sendiri sebelum membunuh dan menghancurkan Indonesia ini. Dan ini lebih bahaya dari teror bom itu. Iya, saya melihat ini semua terjadi karena memang tidak kenal dirinya itu siapa, berasal dari mana, dan bagaimana. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah memberikan gambaran untuk menyadarkan kita semua. Ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, kamu semua adalah miskin di hadapan Allah. Kalau masih juga tidak kenal terhadap dirinya, Allah sudah mengatakan dari awal, Allahu khalaqakum min turabin tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah telah menciptakan kamu dari tanah, kamu hidup, dia berikan kamu rezeki, masih tidak mempan juga, nanti hidup itu ada batasnya, kamu kemudian dimatikan, masih juga tidak sadar. Allah juga mencerca dengan mengatakan sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dirantai ya segala harta kekayaan yang mereka tahan selama di dunia tidak mereka infakkan di leher mereka pada hari kiamat. Ini adalah salah satu metode penyadaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, tidak hanya kepada para pejabat tapi kepada semua manusia, untuk tak lebih tahu dirinya itu sebenarnya siapa. Kita ini tidak lain hanyalah berasal dari sperma yang begitu hina yang Allah ciptakan ke atas dunia ini, bukan hanya untuk bersenang-senang atau memikirkan kepentingan pribadi. Karena toh juga pada saat kita hidup di dunia ada batasannya. Pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala yumitukum, dan kemudian kita semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai penutup, satu keterangan Allah yang mengatakan yang baik untuk kita pahami semua, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, ketika orang-orang kafir itu akan digiring dalam bentuk berkelompok-kelompok ke neraka jahannam. Ya, dan kemudian ditanya oleh malaikat, tidak ada yang selama ini mengingatkan kamu. Mereka mengatakan, kadja'ana nazirum fakazzabna, kami sudah datang tapi ternyata itu kami dustakan. Mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk mengingat siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak yang dapat kita simpulkan, dan mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan yang mendatang ini kita dapat menjadi insan-insan yang terbaik dan mudah dan ringan tangan untuk membantu saudara kita dari fuqara dan masakin. Demikian yang dapat disampaikan, saya Ardian Sah bersama Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.